rasa suplong. Siapa bilang hidup ini mudah seperti yang dibayangkan. Hidup tak pernah selalu seperti yang dimau, yang diharap-harapkan. Apa itu hidup bila tidak ada masalah-masalah yang selalu ada? Buanglah gerakmu, singkirkan penatmu, sirami panasmu, kupaskan pusingmu. Sensasi.